Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini Allah ta'ala kumpulkan kita di pagi hari yang penuh keberkahan, pagi hari di hari Arafah. Baik-baiknya daripada hari-hari yang kita lalui di dunia ini adalah hari Arafah, di mana anugerahnya dan Allah pilih tidak menghabiskan waktu yang mulia ini di tempat yang lain kecuali di majlis ilmu, majlis al-imam al-Qutb al-Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Kita doakan guru kita al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-Habsyi agar diberikan kesehatan. Begitu juga putra beliau al-Habib Ali dan seluruh genap para guru-guru kita, para kiai, para asatidah. Allah Ta'ala berikan kesehatan. Wa hadirin hadirat insyaAllah mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, hari ini kita disunnahkan untuk berpuasa. Bahkan disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beli Muhammad berpuasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah, mulai dari Hamalan. Hari ke-10 besok Id, enggak boleh puasa. Tapi 9 hari dilalui dengan puasa oleh Nabi Muhammad. Dan kebiasaan beliau setiap bulannya puasa 3 hari. Bahkan juga beliau melaksanakan puasa hari Senin dan Kamis. Dan beliau pun melaksanakan puasa Asyura dan berpuasa di hari Arafah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan puasa di hari Arafah menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian juga di hari yang mulia ini kita mukmin muslim agenda. Apa agenda kita? Agenda kita pertama ya puasa. Dan yang kedua adalah berzikir, sebab hari-hari yang 10 ini wal fajri wa layalin ashar, hari-hari yang 10 yang merupakan disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahab ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashar wa layali ahab min layalihin." Tidak ada hari-hari dan juga malam-malam yang lebih disukai oleh Allah amalan saleh untuk dilakukan di hari-hari dan malam-malam tersebut melebihi hari-hari dan malam-malam yang 10 ini. Maka fa'akthiru fihinna, perbanyak di malam-malam dan di hari-hari ini at-tahlil wat-tahmid wat-takbir, perbalil tahmid takbir tasbih di hari-hari yang semacam ini. Sehingga kita diajarkan baca la ilaha illallah adadal layali wadduhur, la ilaha illallah adadal ayyam hur, la ilallah mahadha ila yunfakhusur, sampai akhir yang disunnahkan, yang diajarkan oleh para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Agenda Arafah kita ini sekarang ya, yang tersisa ya ini hari Arafah. Selain puasa, selain zikir, juga kita dianjurkan untuk membaca doa Arafah. Apa itu doa Arafah? Doa Arafah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh juga ditambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa ini mana zikir? Tapi kalau kita baca, hajat kita dikabulkan oleh Allah yang Maha tahu tentang hajat. Dan baca doa ini diajarkan, dianjurkan oleh para ulama untuk membaca doa ini ya kalau bisa sih 1000 kali. Tapi 1000 kali ya berapa kesiapan kita? 100, 200, 300 sebisa mungkin kita baca. Dianjurkan juga di hari Arafah untuk memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Berapa banyak baca surat Al-Ikhlas? Terserah semangatnya kita, mau 100 kali, 200 kali, 300 kali silakan. Ulama menganjurkan kalau bisa sampai 1000 kali. Dan suratul ikhlas kata Rasulullah itu pahalanya menyamai pembacaan sepertiga Al-Quran kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, hari yang mulia ini hendaknya kita makmurkan dengan doa, dengan zikir. Sehingga para ulama dahulu mengatakan, sungguh kata mereka, tidaklah saya memiliki sebuah hajat yang besar, melainkan saya doa kepada Allah Ta'ala tentang hajat-hajat saya sehabis asar di hari Arafah sampai matahari, dan tidak datang Arafah tahun berikutnya, melainkan hajat saya sudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala hajat-hajat. Kita punya hajat gak kepada Allah Ta'ala? Maka panjatkan hajat Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama di Hadramaut, di Tarim sana, itu kalau udah hari Arafah, habis asar, mereka ngumpul. Malamnya mereka makmurkan dengan zikir, dengan tahajud, dengan qiyamul lail di masjid-masjid secara Al-Quran sama-sama. Pagi harinya, subuh, mereka ngumpul lagi baca maulid di Masjidil Mihrab. Kemudian sore harinya mereka ngumpul lagi di sebuah tanah lapang di bawah Gunung Khailah. Mereka berkif, mendekatkan diri kepada Allah untuk berzikir, bertahlil, bertahmid, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah lapang, puasa sama-sama seadanya, korma, air, salat maghrib jamaah, pulang baru merayakan Id. Ini agenda seseorang di hari yang mulia ini. Kemudian juga di hari Arafah ini yang difirmankan oleh Allah, wal fajri walayalin ashar, demi fajar. Fajar kapan? Fajar hari Arafah. Ada juga ulama bilang, ahli tafsir mengatakan fajar di hari yaumin nahar, hari Idul Fitr. Walayalin ashar, malam-malam yang 10. Sesungguhnya disunnahkan kita untuk bertakbir kalau sudah masuk hari Arafah. Ada takbir, takbir Idul Fitri, ada takbir tak. Takbir Idul Fitri itu yang ada cuma ada takbir mutlak. Mulai dari tenggelam matahari di hari raya Idul Fitri, tenggelam matahari menandakan masuknya malam lebaran, sampai khatib keluar naik ke atas mimbar. Begitu khatib naik, ya sudah, stop sudah takbirnya, selesai. Itu waktunya Idul Fitri, takbirnya singkat. Dan takbir lah, takbirnya bukan cuma sekedar takbir mursal saja, tidak, tapi takbir mugayyadnya tidak. Apa itu? Kalau yang mursal itu mulai matahari nanti maghrib sampai setiap detik tanpa keadaan apapun, tanpa kita peduli keadaan apapun, disunahkan untuk takbir sampai khatib. Allah sunahkan takbir hari raya. Sampai kapan? Sampai takbir tersebut. Jadi kita punya waktu itu sekitar 5 hari, tanggal 9, 10 untuk mengumandangkan takbir. Nah, ini takbir ini zikir-zikir yang lain sebelum Allah Ma'antas Salam, baca takbir dulu. Setelah dia takbir baru baca zikir-zikir yang lain. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salat duha nanti, sunnah bi salat duha takbir. Salat witir, sunnah habis salat witir takbir. Qabliyah ba'diyah, disunahkan untuk bertakbir, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, jamaah sekarang mereka menuju kepada padang Arafah, di mana dikabulkannya doa. Imam Al-Haddad mengatakan, "Fi Arafat kullu dhanbin mukaffarun wa mughtafarun minna bi rahmati ghafiri walhamdulillah waqafna biha walhamdulillahi wassana wa syukri lahu." Katanya Imam Al-Haddad bahwasanya di Arafah semua dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kecil ataupun dosa besar. Yang enggak diampunin hutang. Hutang tetap wajib kita bayarkan. Haknya manusia tetap wajib kita kembalikan dan kita berikan. Kemudian juga bahwasanya dibahas dalam bahasan tadi mengenai ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kita berziarah kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Man zarani maitan faka'annama zarani hayyan." Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku wafat, sama seolah-olah dia berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Kata Nabi Muhammad, berziarah setelah Rasulullah wafat sama seperti ketika Rasulullah masih hidup. Kalau ada orang datang dari negerinya, dari Indonesia, dari Asia, dari pelosok dunia, sampai ke Mekah, dengar ada Nabi Muhammad di Madinah lagi duduk, dia gak mau nyamperin. Kurang ajar gak tuh orang? Kurang ajar. Kamu mukmin atau bukan? Gak rindu mau ngelihat wajahnya Rasulullah? Gak rindu mau datang kepada Rasulullah? Dan Rasulullah mengajarkan adab orang yang ziarah. Ziarah kepada Rasulullah setelah wafat, beradablah. Dengan seolah-olah dia berziarah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih hidup. Yang ziarah kepada Rasulullah setelah Rasulullah wafat, sama bagaikan berziarah kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Dan Nabi Muhammad mengatakan, Al-Anbiya ahya'un fi guburihim yusallun. Para nabi-nabi, mereka semuanya hidup di dalam kuburan mereka. Mereka salat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah menjawab salam orang yang memberikan salam kepada beliau. Man hajja walam yazurni fagad jafani. Barang siapa yang pergi haji sedangkan dia tidak berziarah kepadaku, maka dia telah bersikap dingin kepada Rasulullah. Kaku, tidak sopan kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh, ziarah kepada Rasulullah SAW adalah sebuah keharusan, satu hal yang sangat penting. Sebab haknya Nabi besar. Kalau bukan jasa Nabi Muhammad, kita enggak kenal haji. Ada satu orang datang kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, atau datang ke Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir. Dia bilang, ya Habib, saya pamit, saya mau haji, saya mau haji, saya mau haji. Yang satu bilang, saya mau umrah, saya mau haji. Bilang, ya bilang juga, saya mau ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prioritaskan ziarah ke makam Rasulullah. Pentingkan untuk ziarah ke makamnya Rasulullah. Sebab kamu kalau bukan jasanya Rasulullah, kamu enggak kenal haji. Enggak kenal salat, enggak kenal puasa, enggak kenal Islam kalau bukan jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, ketika beliau berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang dalam syairnya Ra'iyah, beliau mengatakan, waqafna wa sallamna ala khairi mursalin wa khairi nabiyyin ma lahu min munadhiri faradda alaina wa huwa hayyun wa hadirun fashurifa min hayyin karimin wa hadiri ziyaratuhu fawzun wa nujhun wa maghnamun li ahli al-qulub al-mukhlisat at-tawahiri biha yahsul al-matlub fi ad-dini wad-duna. Kata beliau, sesungguhnya saya berdiri di hadapan pusara Nabi Muhammad dan saya memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya rasul yang enggak ada tandingnya di alam semesta. Afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'an shigagi. Makhluk yang paling afdal secara mutlak Nabi Muhammad. Dan tempat yang paling afdal di muka bumi, tahu apa? Tempat yang paling afdal di muka bumi, lebih afdal dari Ka'bah. Lebih afdal dari surga. Tempat yang lebih afdal dari arsy, dari kursi. Tempat yang paling afdal di alam semesta adalah tanah yang menghimpit jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hadza ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ini kesepakatan ahli sunnah wal jamaah yang mereka menyatakan tempat yang paling afdal di alam semesta adalah tanah yang menghimpit jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Semua sepakat. Sebab dari tanah itulah terbuat, tersusun jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan Nabi dikembalikan ke tanah tersebut sallallahu alaihi wa sallam. Itu tempat yang paling afdal. Kemudian bahwasanya ketika seseorang datang berziarah, ada orang memplesetkan permasalahan, ya udah ziarah ke Madinah tapi jangan niat ziarah kubur. Jangan niat ziarah kuburan Nabi, jangan niat ziarah Nabi, niatin ziarah masjid. Kalau di Masjid Nabawi tidak ada Nabi Muhammad, siapa yang mau datang? Kalau di situ enggak ada jasadnya Rasulullah, siapa yang mau datang? Kalau Nabi enggak sujud di masjid itu, siapa yang mau masuk? Kalau Nabi tidak memijakkan telapak kakinya di masjid itu, siapa yang mau masuk ke dalam itu masjid? Aslan masjidnya dikenal Masjidin Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad. Terus mau dipisahkan masjid sama Nabi Muhammad? Enggak bisa. Ada masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di situ Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan enggak boleh ziarah Nabi, Yang boleh kalau melakukan perjalanan jauh, niatin ziarah masjid. Di masjid ada apa? Ziarah karpet, ziarah AC, ziarah tiang, ziarah lampu hias, ziarah kaligrafi. Itu boleh ziarah ke situ semua, tapi ziarah Nabi Muhammad dia bilang enggak boleh, bid'ah namanya. Lah, ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu yang dianjurkan oleh para ulama dan itu yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ziaratuhu fauzun wa nujhun wa maghnamun li ahli al-qulubil mukhlishati tawahiri. Ziarah kepada Nabi Muhammad adalah fauzun, keberuntungan, wa nujhun, kesuksesan, wa maghnamun, segala harta karun dunia dan akhirat semuanya didapatkan dengan ziarah Nabi Muhammad. Li ahlil qulubil mukhlishati tawahiri, buat orang-orang yang hatinya tulus, yang hatinya bersih, yang hatinya ikhlas. Tapi orang-orang yang hatinya bengkok, yang hatinya kotor, yang hatinya ada dendam kepada Nabi Muhammad, wallah dendam kepada Nabi Muhammad, hatinya dendam kepada Nabi Muhammad, mereka enggak dapat berkah. Siapa tuh yang dendam hatinya kepada Nabi Muhammad? Yang mau mengikis habis bekas-bekas Nabi Muhammad. Oh, mana bekas sumur yang Nabi meludah di situ? Tutup itu sumur. Rumahnya Nabi Muhammad, bongkar, hancurkan. Tempat kelahiran Rasulullah, bongkar, singkirkan. Ayo kita bikin itu rumah jadi WC, jadi kakus. Dan itu yang terjadi. Dikikis habis. Tempat Rasulullah sholat, tutup, gak boleh. Singkirkan. Bid'ah, syirik, sesat. Dan Nabi Muhammad SAW merintahkan kita untuk ngikutin Nabi Muhammad. Terus kalau ngikutin Nabi, sujud di tempat sujudnya Nabi, dibilang sesat, nah terus sujud di mana yang gak sesat? Sholat di tempat sholatnya Nabi dibilang sesat, nah terus sholat di mana yang tidak sesat? Wal'iyadu billahi min dhalik. Nah karenanya ziarahi Rasulullah SAW. Dan disebutkan bahwasanya dulu Al-Imam Al-Utubi dia lagi duduk di depan pusaranya Rasulullah. Tahu-tahu ada satu orang badui datang dari gunung, dari kampung. Dia datang ke situ, dia ngasih salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya dengar, ini Nabi dalam kuburannya. Ini badui ini orang polos. Dia samperin aja Rasulullah. Kan Rasul bilang ziarah kepada Nabi ketika wafat sama seperti ziarah ketika Nabi masih hidup. Ya Rasulullah, assalamualaikum. Saya dengar katanya Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, walau annahum idzalama anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullah tawwab rahima. Seandainya mereka berbuat kezaliman, bikin dosa, terus mereka minta ampun kepada Allah, terus datang kepada Rasulullah dan memohon ampunan, minta agar Rasulullah memohon ampunan Allah untuk dia, maka niscaya akan didapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah sekarang saya udah bikin dosa, saya udah minta ampun kepada Allah, dan saya datang kepadamu mintakan ampunan Allah untuk saya. Terus dia bilang satu syair, ya khayra man dufinat fit turbi a'zumuhu fataba min tibihinnal ga'u wal akamu nafsi fida'un li gabrin anta sakinuhu fihi al afaf wa fihi al jud wal karamu. Wahai sebaik-baiknya manusia yang dimakamkan jasadnya, tubuhnya, tulangnya, kulitnya, jasadnya dimakamkan di tempat ini. Ketika jasadmu dimakamkan di tempat ini, itu tempat jadi harum, jadi wangi, jadi indah, jadi dituju oleh semua masyarakat. Tidakun ligabrin anta sakinuhu. Saya mau menggantikan kau dalam kubur. Artinya bagaimana? Ini saya masih hidup, saya mau dikubur hidup-hidup di tempatmu, asalkan di tempat engkau. Di situ saya mau dikubur. Begitu. Fihil afwaf wa fihil jud wal karamu. Di situ enggak ada istilah sesak. Enggak ada istilah susah. Di situ segala kenikmatan, anugerah rahmat dari Allah terdapat di situ. Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah minta izin kepada Siti Aisyah. Saya minta kalau saya meninggal, minta tolong dikubur di situ. Diizinkan oleh Siti Aisyah. Nabi dimakamkan di rumahnya Siti Aisyah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di rumahnya Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah selama itu kalau ziarah kepada Rasulullah buka cadar. Tapi begitu Sayyidina Umar dimakamkan di situ, Siti Aisyah tiap kali masuk ziarah dia tutup mukanya malu kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum warḍahum. Sayyidina Umar setelah beliau ditikam, dibunuh, lagi sholat dibunuh. Sekarang juga banyak orang-orang yang ngaku Islam ngebunuhin orang yang lagi sholat di masjid. Pasang bom di masjid. Udah gitu takbir lagi. Takbir Allahu Akbar, jihad fisabilillah, ledakin bom di masjid. Orang lagi sholat. Sama. Begitu. At-tarikh yu'idu nafsuh. Itu sejarah mengulang kondisinya. Khalas. Jangan khawatir. Kita muslim, mau dibunuh, mau dicincang, kita enggak bisa terzalimi. Apabila kita bersama Allah, kita akan selalu menang. Walaupun kita ditindas, matinya dicincang, tapi tetap kita pemenang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang zalim, walaupun sejaya Fir'aun, sejaya Namrud, enggak bakalan menang. Bakalan hancur. Walaupun matinya diarak oleh sekian banyak manusia. Pemenang al-aqibah lil muttaqin, hanya untuk orang yang bertakwa. Kalau kita takwa, kita pemenang. Kalau kita enggak takwa, biar kata kita presiden, kita pecundang. Hadza Sayyidina Umar ketika beliau sudah ditikam dalam keadaan sakarat, dia bilang sama anaknya, minta izin lagi sama Aisyah, boleh apa enggak? Maka datang ke Siti Aisyah, diizinkan. Begitu dapat berita, Sayyidina Umar bersyukur, alhamdulillah, wallah la yahummuni illa dhalik. Demi Allah, enggak ada yang penting di otak saya, melainkan itu saya dimakamkan di kuburannya Rasulullah. Enggak ada yang lebih penting dari itu. Mana puasanya, mana sholatnya, mana hajinya, mana jihadnya. Dia bilang, yang paling penting, saya bisa dapat tempat di sebelahnya Nabi Muhammad. Yang lain semuanya enggak penting. Itu yang penting di mata Sayyidina Umar, yang penting di mata sahabat, yang penting di mata awliya, kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dekatkan kita dengan Rasulullah di dunia dan di akhirat. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus athyabu mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus athyabu mawdi'i. Itu Imamul Haddad waktu dia bilang hajatan fin nafsi. Ya Rab, faqdiha ya khaira qadhi. Ya Allah, hajat di dalam diri saya tunaikanlah. Ulama bertanya-tanya, hajat yang mana yang dimaksud Imamul Haddad dalam gosidahnya yang agung itu? Itu ditafsirkan lah, hajat beliau adalah dalam syair yang berikutnya. Apa? Beliau bilang dalam syair yang berikutnya, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus athyabu maudi'i. Ya Allah, kumpulkan saya dan para kekasih saya dengan Rasulullah di surgamu firdaus, sebaik-baiknya tempat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita. اللهم يبارك لنا ولكم في هذه الأيام وفي هذه الليال يجعلنا وإياكم متجالسين فيه متبادلين فيه متزاورين فيه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته